wa yajtanibu adaban qadil hajatil baula wal qa'id fil ma'ir raqid. Seseorang yang kencing ataupun berak, dia secara etika, secara adab harus menjauhi untuk melakukannya di dalam air yang tidak mengalir. Jadi ada sedikit perbedaan antara etika yang ini dengan sebelumnya, yaitu membelakangi atau menghadap kiblat. Kalau di adab yang sebelumnya menggunakan redaksi wujuban, artinya seseorang yang melanggar itu dia mendapatkan hukum keharaman. Namun di dalam adab yang ini tidak menggunakan wujuban tetapi menggunakan kata adaban. Amal jari fayukrohu fil qalili minhu dunal katsir li anal aula lakinnal aula ijtinabuh. Jadi ini membahas tentang melakukan kencing atau berak di air yang tidak mengalir. Kalau di air yang tidak mengalir, ini hukumnya tidak diperbolehkan. Tetapi kalau yang dimakruhkan adalah air yang sedikit bagi air yang mengalir. Jadi saya ulangi bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang melakukan kencing ataupun berak di air yang tidak mengalir, dan bila dilakukan di air yang mengalir maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh bila airnya sedikit. Dan di pembahasan air pastinya istilah sedikit ini langsung bisa diartikan dengan kurang dari 2 kula. Jadi kalau air mengalir ini hukumnya diperinci, makruh bila sedikit dan tidak makruh bila banyak. Artinya kalau air sedikit yang mengalir ini lebih baik untuk tidak melakukan. Wa bahasan Nawawi tahrimahu fil qalili jariyan aw raqidan. Namun Imam Nawawi beliau membahas tentang pembahasan ini dan berkesimpulan bahwa hukumnya haram melakukan kencing atau berak di air yang sedikit, baik itu mengalir atau tidak. Jadi perbedaan Imam Nawawi dengan keterangan sebelumnya adalah kalau Imam Nawawi beliau lebih menitik tekankan jumlah air. Kalau sedikit haram, baik itu mengalir atau tidak. Kalau di keterangan sebelumnya, ini air yang tidak mengalir hukumnya mutlak tidak boleh, baik sedikit ataupun tidak. Kalau yang mengalir tidak boleh bila sedikit. Wa yastanibu aidan al-baula wal ghaita tahta syajaratil muthmirati waqta samari wa ghairi. Kemudian adab yang setelahnya adalah orang yang berak atau kencing dia diharuskan untuk menjauhi melakukannya di bawah pohon. Di bawah pohon yang berbuah. Jadi pohon-pohon yang bisa memiliki buah itu tidak diperbolehkan melakukan kencing atau berak di bawahnya. Baik di saat waktu buah muncul, di saat waktu buah ataupun tidak. Wa yastanibu ma dzukira fit thariqil masluki linnas. Juga tidak diperbolehkan melakukan kencing dan berak di tempat yang dilewati manusia. Wa fi maudhi dzilli shayfan wa fi maudhi syamsi sita'an. Dan tidak diperbolehkan juga melakukan kencing dan berak di tempat yang digunakan untuk berteduh di saat waktu panas. Jadi tempat-tempat yang digunakan berteduh di saat waktu panas atau tempat yang tempat matahari di saat musim dingin, ini tidak boleh ditempati berak atau kencing. Saya ulangi, tidak diperbolehkan seorang melakukan kencing atau berak di tempat berteduh di musim panas atau di tempat matahari di musim dingin. Wa fi thukbi fil ardi wa huwa nazilul mustadir. Wa lafdhu thukbi sakitun fi ba'di nusahil matni. Dan tidak diperbolehkan juga melakukan berak atau kencing di lubang-lubang yang ada di tanah. Jadi sesuatu yang lubang yang ke bawah, lubang yang turun ke bawah, ini tidak diperbolehkan untuk dikencingi ataupun berak di dalamnya. Dan di sebagian redaksi, di sebagian salinan kitab, tidak terdapat lafadz thukbi. Artinya ada perbedaan tulis penulisan kitab asli di dalam kata kesubbi. Ada yang memakai, ada yang tidak memakai. Wala yatakallamu adaban liwairi dururatin qadil hajati alal bauli wal wa'id. Tidak diperbolehkan seseorang yang sedang kencing atau berak berbicara di saat melakukannya. Jadi orang yang kencing atau berak, dia disunahkan untuk diam, untuk tidak mengucapkan apapun. Fa in da'at daruratun ilal kalam kaman ro'a hayatan taksidu insanan lam yukroh al kalamu hina'id. Ketidakbolehan berbicara tentunya bila tidak ada kedaruratan yang harus memaksanya berbicara. Jadi andai kata ada kedaruratan yang memaksa berbicara, misalkan dia melihat ada ular yang ingin mematok orang lain, kemudian di saat kencing atau berak dia memberitahu orang itu, maka hukumnya tidak apa-apa. Jadi berbicara yang dikarenakan ada kedaruratan yang menuntut, ini hukumnya tidak apa-apa. Wala yastakbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma. Tidak diperbolehkan juga seseorang yang kencing atau berak, tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi matahari dan rembulan. Jadi ini hampir sama dengan kiblat. Matahari dan rembulan ini tidak boleh dibelakangi dan tidak boleh menghadap. Ayyukrahu lahu dzalika hala qadai hajati. Lakin An-Nawawi ya fi Raudhati wa Syarhil Muhadzab qal inna istidbarahuma laisa bimakruh. Akan tetapi Imam Nawawi di dalam dua kitabnya, yaitu kitab Raudhah dan Syarah Muhadzab, beliau berpendapat bahwa membelakangi matahari dan rembulan hukumnya tidak makruh. Wa qala fi Syarhil Wasit inna tarkastikbalihima wastidbarihima sawa'un ay fayakunu mubahan. Tetapi di dalam kitab yang lain, yaitu Syarah Kitab Wasit, Kitab Wasit karangan Imam Ghazali, beliau berpendapat bahwa menghadap matahari dan rembulan juga membelakanginya ini hukumnya sama. Dalam arti tidak ada hukum makruh. Jadi satu ulama yang bernama Imam Nawawi, beliau di dalam beberapa kitabnya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Wa qala fi tahqiq inna karahata istiqbalihima la aslalaha. Bahkan beliau di dalam kitab tahqiq, di dalam kitabnya yang lain yaitu kitab tahqiq, mengatakan bahwa kemakruhan menghadap matahari dan rembulan ini tidak ada dalil yang mengatakan hal tersebut. Jadi intinya Imam Nawawi ini memiliki beberapa pendapat di kitab-kitabnya yang berbeda dengan kitab yang lain. Di dua kitab pertama yaitu Raudhah dan Syarah Muhadzab, beliau mengatakan yang tidak makruh hanyalah membelakangi kiblat. Kemudian di Syarah Wasit, beliau mengatakan membelakangi dan menghadap kiblat ini hukumnya sama, dalam arti mubah. Dan di kitab tahqiq, beliau mengatakan mengkritiki dalil tentang menghadap bulan atau matahari. Jadi ini membahas bulan dan matahari ya. Bila saya mengucapkan kiblat berarti mohon maaf salah ucap. Kemakruhan menghadap matahari dan rembulan ini tidak memiliki dalil. Wa qauluhu wa la yastaqbilu ila akhirih sakitun fi ba'dhi nusahil matni. Di dalam sebagian cetakan, di dalam sebagian salinan kitab tidak terdapat kata wala yastaqbilu. Faslun fi nawaqidil wudhu'il musammati aidan bi asbabil hadas. Ini sudah sampai ke fasal selanjutnya, yaitu membahas tentang sesuatu yang membatalkan wudhu yang diistilahkan dengan asbabul hadas. Walladhi yang kudu ayyub tilul wudhu ahum satu asya. Ada lima hal yang bisa membatalkan wudhu. Ahaduha mahorja min ahadis sabilaini ayil kubuli wa duburi min mutawadihin hayyin wadihin. Yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari dua jalur, yaitu tempat keluarnya kotoran dari depan maupun belakang. Yang keluar dari orang yang wudhu, yang hidup dan memiliki jenis kelamin yang pasti. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang depan atau belakang ini membatalkan hanya bagi orang yang masih hidup. Artinya mayit yang diwudui itu wudunya tidak batal bila ada sesuatu yang keluar dari keduanya. Mu'tadan kanal khariju ka baulin wa ghaidin au nadiron kadamin wa hason. Jadi keluarnya benda yang keluar dari salah satu jalur tersebut ini hukumnya umum, baik benda itu biasa keluar seperti kencing ataupun kotoran, ataupun benda yang jarang keluar dari sana, misalkan seperti darah ataupun batu kecil, kerikil, itu tetap membatalkan wudhu. Artinya tidak harus sesuatu yang keluar dari sana adalah sesuatu yang lumrah keluar, tetapi sesuatu apapun itu tetap membatalkan wudhu. Najisan kahadil amsilati autohiron kadudin. Bahkan walaupun sesuatu yang keluar itu tidak najis seperti cacing, ya, seperti cacing yang keluar dari depan atau dari belakang, ini hukumnya juga membatalkan wudhu. Ilal mani yal khorija bihtilamin min mutawaddiin mumakkinin maq'adahu minal ardi fala yanqudhu. Ada satu pengecualian tentang hal yang keluar dari lubang bagian depan, yaitu mani yang keluar dari orang yang sedang duduk dan dia menempelkan pantatnya ke tempat duduknya. Jadi orang yang sedang duduk, yang pantatnya tertempel di tempat duduknya, kemudian dia mimpi sehingga mengeluarkan mani, mani yang keluar dari situ tidak membatalkan wudhu. Wal muskilu innama yantaqidu wudhu'uhu bil khariji min farajaihi jami'an. Seseorang yang belum jelas alat kelaminnya, seseorang yang memiliki dua alat kelamin, yaitu alat kelamin laki-laki dan perempuan, dia wudhunya batal ketika ada sesuatu yang keluar dari keduanya. Jadi kalau hanya keluar dari satu alat kelaminnya, itu belum batal, dan setelah keluar dari dua alat kelamin, hukumnya baru batal.